Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Yang berikutnya adalah zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir ini bahwasanya beliau bersabda man qalaha mi'ata marrah fi yaumin. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam satu hari, kanat lahu adlu ashri riqabin. Maka seolah-olah dia telah memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'at hasanah. Kutibat lahu mi'at hasanah. Dan atau mi'atu hasanah dan ditulis baginya 100 kebaikan. Pemuhiyat anhu mi'atu sayyi'ah dan dihapus baginya 100 kejelekan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan dan zikir tersebut akan menjadi pelindung dia dari syaitan. Yaumi hidalik pada hari tersebut. Hatta yumsi sampai waktu sore. Jadi apabila dibaca waktu pagi, maka zikir tersebut akan menjadi pelindung dia dari syaitan sampai sore. Walam yati ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan perkara yang paling utama daripada orang yang melakukan hal ini lebih banyak. Maksudnya yang membacanya lebih banyak ini tentunya lebih afdal. Disebutkan di dalam riwayat lain bahwasanya barang siapa yang membacanya 10 kali. Di dalam riwayat lain barang siapa yang membacanya satu kali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad dalam syarah hadis ini yang disebutkan dalam hadis barang siapa apa tidak ada yang lebih baik orang yang membawa pahala atau amalan kecuali orang yang membaca lebih banyak dari hal tersebut, jadi banyak, lebih banyak dari 100. Berkata Zakara hadal adad. Jadi berkata Fudail bin Iyad, "Dzakara hadzal adad min al-mi'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jumlah dari jumlah yang 100, dalilun ala annaha ghayatun lithawab al-madzkur. Ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan jumlah yang maksimal atau yang disebutkan itu sudah bisa mendapatkan pahala yang telah disebutkan, ya. Dengan jumlah tadi, yaitu 100, maka dia berhak mendapatkan pahala tersebut. Wa amma qawluhu illa ahadun amila aktsar min dzalik. Adapun ucapan dalam hadis tersebut kecuali seseorang yang beramal lebih banyak dari itu. Fayahtamil an turadu ziyada ala hadzal adad. Maka maknanya yaitu menambah tambahan, menambah zikir dari jumlah yang disebutkan, yaitu menambah dari 100. Fayakunu liqa ilihi minal fadl bihisabihi. maka orang yang berzikir dengan melebihi jumlah 100 tadi itu mendapatkan keutamaan lebih, baik itu hisabnya atau pahalanya. Kenapa disebutkan hal tersebut? Li'alla yadhunnu annaha, atau li'alla yudhan annaha minal hudud allati naha an i'tida'ihi an i'tida'iha, supaya tidak disangka bahwasanya melebihi dari zikir tersebut itu termasuk perkara yang tidak boleh. Wa annahu la fadla fi ziyada 'alaiha, bahwasanya tidak ada keutamaan dalam menambah dari jumlah yang telah disebutkan yaitu 100. Kama fi raka'ati sunan al-mahdudah wa 'adadi taharah, sebagaimana disebutkan di dalam jumlah rakaat salat sunnah yang telah ditentukan, seperti salat Id ya, kemudian salat-salat yang lainnya yang telah ditentukan jumlah rakaatnya. Kemudian dia menambah jadi 4 rakaat misalkan salat Idnya, maka itu tidaklah bermanfaat tambahannya. Begitu juga bahkan itu dilarang. Atau seperti jumlah toharoh, yaitu jumlah bersuci, misalkan dalam berwudu maksimalnya ada 3 kali, maka melebihi hal tersebut tidak mendapatkan faedah, tidak mendapatkan keutamaan, bahkan termasuk perkara yang dilarang. Dan juga seperti rakaat-rakaat salat wajib, salat fardu, maka menambahnya itu bukanlah keutamaan, bahkan termasuk perkara yang dilarang. Menambah salat maghrib jadi 4 rakaat ini bukan mendapat keutamaan, tetapi justru itu perkara yang dilarang. Nah, apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, illa ahadun amila aktsara min dzalik, kecuali seseorang yang beramal lebih banyak dari itu. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang membaca lebih dari 100, tentu dia mendapatkan pahala lebih besar, mendapatkan keutamaan lebih banyak daripada orang yang membaca 100 kali. Walaupun yang membaca 100 kali pun itu sudah mendapatkan pahala yang sangat besar sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Dan adapun tata caranya membaca zikir tersebut, itu bisa dia membaca secara sekaligus 100 kali, au mutafarriqan, atau terpisah-pisah. Sempat ada waktu luang baca 5 kali, ada waktu luang lagi baca 10 kali, ya, dan seterusnya. Baik dibaca di pagi hari ataupun di siang hari atau di sore hari. Akan tetapi yang paling afdal dia membacanya di pagi hari, supaya dia mendapatkan perlindungan di hari tersebut dari pagi sampai sore. Kemudian yang berikutnya adalah makna dari zikir tersebut. Yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahkan di beberapa pertemuan kita sering menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, yang ini merupakan kalimat at-tauhid. Kalimat at-tauhid, atau sering disebut juga kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas, yang maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, atau tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, yang tentunya dengan makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Mengambil resiko atau konsekuensi dari makna la ilaha illallah tersebut, melepaskan seluruh peribadatan kepada selain Allah, baik itu tawakal, baik itu berdoa, baik itu rasa takut, dan seterusnya, yang itu merupakan bentuk-bentuk ibadah. Dan jangan mengira bahwasanya ibadah itu hanya ibadah anggota tubuh saja, seperti sholat, ibadah haji, puasa. Tidak, di sana ada ibadah-ibadah hati. Yang ibadah hati ini kebanyakan dari kaum muslimin tidak menyadarinya, sehingga mereka menganggap bahwasanya yang perbuatan syirik itu adalah sujud kepada patung, sujud kepada selain Allah, ruku kepada selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Ya betul, itu memang perbuatan syirik. Tetapi bukan hanya itu saja. Di sana juga ada perbuatan syirik, yang itu atau yang perbuatan tersebut merupakan ibadah hati. Apa diantaranya? Seperti tawakal. Tawakal ini merupakan ibadah hati. Seorang tidak boleh memberikan ibadah ini, tawakal ini, kepada selain Allah. Bersandar dirinya, menyandarkan harapannya, baik itu rizki, ya, yang intinya mengharapkan manfaat dan meminta perlindungan dari perkara yang madarat. Hal ini apabila dipinta kepada selain Allah, maka dia terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian alasan seorang yang mengatakan, saya beribadah kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, ini hanya benda. Ini dilisannya. Dilisannya seperti itu. Ketika diingkari hal tersebut, dia mengatakan, kita yakin bahwasanya Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, kita beribadah kepada Allah. Maka ucapan dia, alasan dia ini tidaklah bermanfaat. Al-ibrah bil haqiqah atau bil haqa'iq, ibrah, inti yang permasalahannya itu adalah hakikatnya apa. Walaupun di lisannya dia mengatakan, saya ibadah kepada Allah, saya bertawakal kepada Allah, itu di lisannya, hakikatnya bagaimana? Hakikatnya ternyata dia apa? Tergantung, bergantung hatinya, bersandar hatinya kepada benda, kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada jimat atau yang semisalnya. Terlihat ketika apa, benda-benda tersebut dimusnahkan, ketika benda-benda tersebut misalkan dibakar, dia merasa gelisah. Dia merasa gelisah. Bercampur aduk gelisahnya, rasa takut, rasa harap, dan seterusnya. Takutnya apa? Takut terhadap jimat tersebut, kewalat, celaka, ya, dia ketakutan. Begitu juga ketakutan apa, hilangnya sandaran dia ketika dia usaha, ketika dia ya menjalani hidup, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk apa? Bentuk peribadatan kepada selain Allah. Walaupun orang tersebut berbicara, saya beribadah kepada Allah, saya sholat, saya puasa. Nah, tetapi apabila kondisi dia, hati dia bergantung kepada selain Allah, seperti tadi halnya dia bertawakal, bersandar kepada jimat atau kepada makhluk secara umum, maka dia terjerumus kepada kesyirikan dan menyelisihi dari la ilaha illallah, menyelisihi dari makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah. Ini merupakan takkid, penegasan. Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku. Dialah zat yang memiliki kerajaan. Kerajaan secara mutlak. Baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Kerajaan seluruh makhluk, baik Adam atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya. Malaikat, kemudian matahari dan bulan, seluruh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang merajainya. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya adalah raja dan bisa berbuat apa yang Allah kehendaki, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukan seperti halnya nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena dunia ini merupakan tempatnya imtihan, tempatnya ujian, tempatnya ujian. Ujian bagi orang-orang mukmin dan ujian juga bagi orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum secara langsung kecuali di umat-umat terdahulu. Menghukum secara langsung orang-orang yang durhaka kepadanya. Kecuali pada umat-umat terdahulu. Dan pada umat sekarang, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala melakukan terkadang. Dan itu merupakan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap perbuatan durhaka Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya saat itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan. Dan ini kebanyakannya. Tetapi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan adabnya, balasannya di dunia. Sebagaimana sudah kita saksikan atau kita lihat banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala ini murka dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan supaya sadar. Adapun nanti di yaumil qiyamah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan apa yang ada di dada mereka, apalagi perkara-perkara yang nampak. Walau alhamdu, dan baginya segala puji. Segala puji dari segala sisinya. Baik itu dari sisi sifat-sifatnya terpuji. Dan nama-namanya juga terpuji. Dan juga segala perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala terpuji. Maka apabila dalam perkara yang baik, perkara bahagia, maka Allah subhanahu wa ta'ala terpuji dan berhak mendapatkan syukur. Adapun dalam perkara yang jelek atau perkara musibah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap terpuji, karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan di balik musibah tersebut ada kebaikan bagi orang-orang yang mengikuti syariatnya, yang mengikuti tuntunannya, seperti bersabar. Maka ada hikmah kebaikan di balik kejelekan yang Allah ciptakan. Hal ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, penjelasan tentang zikir subhanallah wa bihamdih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika beliau mendapatkan satu perkara yang dicintai dan perkara tersebut berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa alhamdulillahilladzi, atau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya amal saleh ini menjadi sempurna. Atau perkara-perkara yang baik ini menjadi sempurna. Jadi sehingga ketika kita mendapatkan nikmat, kesuksesan, atau nikmat-nikmat yang lainnya, maka ketahuilah semua itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena pada hakikatnya upaya yang kita lakukan ini itu merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian sebaliknya, apabila beliau mendapatkan perkara yang dibenci, yang tidak disukai, karena begitulah kehidupan dunia. Terkadang kita mendapatkan perkara yang menyenangkan, dan terkadang kita mendapatkan perkara yang kita benci. Itulah kehidupan. Dan tidak mungkin seorang ini hidup dalam satu keadaan. Ini adalah perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil dalam kehidupan. Sehingga seorang mukmin hendaklah memahami ini dengan benar-benar. Sehingga ketika dia menghadapi perkara yang tidak disukai, dia akan menyadari, memahami bahwasanya kehidupan ini tidak akan berada dalam satu keadaan. Misalkan dalam keadaan sedih terus-menerus, atau sebaliknya dalam keadaan senang terus-menerus, pasti akan berubah satu saat. Karena semua itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnatan atasbirun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dan kami menguji kepada kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Atasbirun, apakah kalian akan bersabar? Akan diuji. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan perkara yang dibenci, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, di atas atau pada segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Karena di balik perkara yang kita benci itu ada hikmah, ada pelajaran, ada kebaikan di balik semua itu yang Allah inginkan. Di antaranya adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia bersabar di atas ujian-ujian tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, kemudian yang terakhir wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Yaitu al-qadir ala kulli syai', la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Yang Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha kuasa terhadap sesuatu, dan tidak ada satupun di bumi ataupun di langit yang bisa melemahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Tidak ada yang bisa. Seorang pun tidak ada yang bisa melemahkan kekuatan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang melihat misalkan orang-orang kafir yang begitu perkasa menzalimi kaum muslimin, dan mereka masih berada di atas kesenangan secara zahir, secara nampak, kita katakan hal itu bukanlah perkara yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala, melemahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal itu bisa jadi merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, lulu dari Allah Subhanahu wa taala, membiarkan mereka terus berada di dalam kekufuran, jauh dari keimanan, sehingga semakin berat adab bagi mereka. Mereka semakin jauh dari keimanan dan semakin benci terhadap keimanan. Dan mereka akan ditunggu oleh adab yang sangat pedih. Semakin besar kedzaliman mereka, maka semakin pedih pula balasan kepada mereka. Karena orang-orang kafir pun berbeda-beda adabnya. Orang kafir yang memerangi tentunya lebih dahsyat, lebih pedih adabnya bagi orang-orang kafir yang tidak memerangi. Yang kedua-duanya ada balasannya dan akan diadab nanti di yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.